Ha, tak ada apa, betul. Dia nak kecek dalam medan usaha. Dia nak kecek dalam medan usaha. Nak royak dalam medan ikhtiar usaha. Itulah dia panggil kudrat Allah Ta'ala menyertai dengan kudrat baru. Ini bahajak pada hurai lah, sekaligus menjadi keliru juga. Dia nak royak kata, apa tu? Gini. Dia nak royak suruh tilik kata, di kita ni. Nah. Hak nak misal kata kudrat kita berserta dengan kudrat Tuhan siapa gerak kita ni, gerak hak dengan sengaja kita akak tangih, nah petugur tangih holo nak jepuk capah, segala-galalah hak kita gerak dengan sengaja, hak tu dia panggil serta dengan kudrat kita. Allah Ta'ala menjadi pada kita kudrat dengan mana sifat, dengan ada kudrat tu kita juga kuasa bergerak. Kuasa bergerak. Sabit itulah dia panggil isnad dan sanad bergerak pada kita. Nampak dia tanya, siapa ambil? Ambil mana gerak kalau tanya dah. Tu, pasal kita panggil capai, ambil. Pasal apa kata ambil? Siapa ambil? Kita ngaku, mau ambil. Kita ambil, sebab kita kalau tanya, sengaja. Maka semasa kita kalau saat ni tu, kalau sekiranya Allah Ta'ala tak menjadikan kudrat pada kita, maka adakah kita boleh kalau ambil? Berserta. Berserta tu mana kata Allah menggerakkan. Tu sertalah tu. Tu serta mana Allah menggerakkan. Kalau tak sabit Allah menggerak, mana kita boleh gerak? Allah melakukan. Dia panggil takdir. Tu. Manalah tu? Serta makna muwafaqat. Serta makna muwafaqat tu iradah. Itu iradah dia panggil. Muwafaqat iradah kanak dia panggil. Muwafaqat iradah. Dia asalnya kudrat ni sifat. Tapi paling berkecek tasamuh. Dia berkecek ambil mudah tu kena duduk bekti. Itu dia tu. Asalnya kudrat ni sifat tu. Kudrat Allah mana sifat yang ada pada zat Allah. Tak ada nak berserta. Pas kudrat kita, mana Tuhan menjadi geng pada kita. Kudrat kita ada pada kita, kudrat Allah ada pada Allah. Ada. Mana kalau Allah melakukan dia pakai kata, pernah kata kudrat, mana Tuhan menjadi kudrat. Khalqu kudrati fil amdi. Khalqu ta'ah fil amdi. Dia ada takrif makna taufik dia. Dia panggil berserta. Berserta dengan mana? Dengan mana kalau kita katanya kita gerak. Mana Tuhan menggerak. Ibarat kata berserta kudrat hamba dengan kudrat Tuhan. Dan boleh kita kata muafakat kanak kita dengan kanak Tuhan. Ya kecaklah tu. Muafakatlah nah. Tuhan kanak nak berlaku satu perkara, hati kita pun kita nak satu perkara. Hak kita nak, hak kita kanak, Tuhan wi berlaku hak kita kanak. Orang panggil kanak kita muafakat dengan kanak Tuhan. Bukanlah lazim. Bukan muafakat. Bukan lazim. Sebab apa lazim? Ini cara betuli. Terkadang kita kanak gini Tuhan tak wui kanak gitu. Itu kata bukan lazim. Walau bukan ya khulukumah ya syak, Tuhan ya buat bagi dia kanak. Terkadang berbetulah dengan kanak kita. Bahkan kanak kita tu pun dia juga pergeraknya. Ini hak dia panggil hak tersah. Dia nak kecek dikut tu tu. Dia nak pergi situ sampai kadang-kadang kecek dia tu. Kalau kita tak bertolong dengan ilmu balau apa-apa, ada dia keliru kecek pen dia. Muafakat. Muafakat betul lah. Kita pergi lagi. Muafakat tu juga kelimah Arab lagi tu. Wafaqa yuafiqu muafaqatan. Nak Melayu betul ke apa? Membetuli. Betul lah. Sabit tu tengok kalau kita perubat. Sabit jangan ada bangga kita. Orang tu sakit. Ubat situ tak jadi, ubat sini tak jadi. Misalnya, dia suruh kita pergi perubat. Kita pun baca dan japi, kolomo. Okey, ikutlah. Hilang. Orang panggil ke apa? Adakah kita berbekah? Bukan. Adakah ubat berbekah? Bukan. Betul lah. Itu dia. Betul lah. Tuhan beri siap yang menentu sedia kala kata sabit dengan kita. Sabit dengan kita. Iaitu masa nak mari sama kita. Dia pubak kau tu, pubak kau ni tak jadi. Berasa dicapok di hati dia. Gigi sama untuk rumah tu apa? Gigi sama orang tu pun minta kalau-kalau Tuhan nak beri jatuh kita. Ikhtiar dia kata. Kita usaha cari tengok. gigi berasa nak mari pak, hak ni pun tak pandai. Baca-baca duduk-duduk, siuk-siukkan, japikan, lomoh ke apa ikutlah. Hilang. Ha, ini panggil betul lah. Sebab itulah kalau orang ingat Tuhan, dia tak ada ingat jangan atau kita usia lah, dia kata kita wis sembuh, dia kata ubat, ubekah dak dak semua Allah Taala, tapi betul lah sahabat musabab. Tu saja. Maka hak ngaji sah nak wis itu. Ya kadang-kadang kalau kita tak ada hak tu, terkadang aku hilang sedak. Sedahlah. Hak lain tak jadi pun bomo kilo-kilo saja. Ha, siaplah, siap selera tak bawa pergi punah habis jalan. Ha, ni tempat punah kita ni. Duk berasa kita. Tak itu kan? Ha, inilah nak beki daripada pengajian kita. Beki dengan usuluddin, beki dengan sah, itu dia. Ha, itu dia. Lepas tu, segi syarat zahirnya, kita nak ubat, boleh ke tak boleh? Ha, syariat kata, boleh ke tak boleh? Ha, tengok dalam syariat pula. Orang tanya Nabi, anatadawa ya Rasulullah. Adakah boleh kita ubat apabila kita sakit? Nabi kata, tadawa, ubatlah. Karena Allah tidak menghantar suatu penyakit, mereka dia ada baginya ubat. Oh, syarat bagi kita boleh ubat. Dalam keadaan begitu, kalau kita nak berjalan atas bina tawakkal, tak saya ubat, nak redha dengan qada Allah. Ha, ada apa murak duduk situ? Ha, itu segi syarat. Nah, segi pegangan kita dah pegadak. Makhluk semua tak boleh hilang. Ha, apa tu buat apa? Nampak dia tu japi hilang, nampak dia tu berubah hilang. Ha, itu orang panggil Tuhan buat sahabat cara membetuli dengan kanak Allah Ta'ala. Lalu tu kecek kata nak, kanak kita muafakat dengan kanak Tuhan. Ha, dia kecek. Jadi pendek kata hak kita dah berkecek hari, betul dah dengan logat. Betul dah dengan bahasa. Tapi kita kena main membetul dengan pengajian. Takut kita ni kadang-kadang kita kecek lah tu, dia pergi zuhir tu kecek, yang murak sarak lagu-lagu lain. Ha, situlah tempat bahagia pada kita belajar. Ha, nah.